بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال عز وجل في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في دين رحمني ورحمك الله، saudara-saudaraku, bapak, ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semua, berikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di malam ini untuk saling nasihat-menasihati di antara kita sebagai bentuk perwujudan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala: fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di waktu yang singkat ini kita akan sedikit murojaah, mengingatkan dari bimbingan para ulama di dalam menghadapi fitnah yang tadi telah disebutkan dalam kajian yang awal oleh Ustazuna Ahmad Qadim Hafizullah Ta'ala, yang tentunya setiap orang yang hidup disebut sebagai manusia, apalagi dia seorang muslim, akan menemui dari fitnah-fitnah itu, sehingga dia hendaklah memiliki pegangan sebagai karakter dia di dalam kehidupan dia. Ana ambilkan dari tulisan Asy-Syaikh Bukhari hafizullah ta'ala, seorang ulama di Madinah Al-Munawarah yang hidup di zaman ini. Di dalam kitabnya yang tipis, yakni Mahiyah Salafiyah, beliau menyebutkan di sana karakter seorang muslim, seorang sunni salafi salafiyah, yang tidaklah mereka berpegang teguh dengan karakter-karakter tersebut yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus sebagai jalan keluar dari fitnah. yang diangkat pula oleh Syekhuna Rabi Hafizullah Ta'ala dalam suatu hadis ini sebagai tafsil untuk seorang muslim keluar daripada fitnah sehingga dia terselamatkan dari fitnah-fitnah. Adapun yang akan kita sebutkan di malam ini yafidina azakullah adalah karakter seorang sunni salafi dalam menghadapi fitnah. Dan bentuk fitnah yang kita maksudkan adalah secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif lam min ahasiban nas wa yutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah seorang dibiarkan mengatakan beriman begitu saja? Tapi dalam keadaan apa? Dia tidak diuji. Diberikan fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ayastabul insanu aitruka suda. Apakah manusia dibiarkan begitu saja? Kemudian tidak diuji. Kata Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha. Apakah mereka tidak diperintah, tidak dilarang? Sehingga fitnah secara global yafidina azakullah adalah dunia ini dan apa-apa yang di sana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dijelaskan oleh Syekh Bukhari yang pertama kali hendaklah seorang itu menguatkan di dalam dirinya ketika menghadapi fitnah secara umum ini yaitu tahqiqul ubudiyah lillahi jalla wa ala. Hendaklah dia mewujudkan pada dirinya, merealisasikan pada dirinya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah ya fidana azakullah, seseorang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik baginya. Naam. Man amila salihan min dzakari aw unsa fa huwa mu'min, fala nuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal dengan amal saleh, laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Akan terjauhkan dari fitnah-fitnah. Iya. Ubudiyah adalah penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dibilang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengesakan di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, di dalam asma wa sifatnya. Naam. Dengan melakukan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya. Ibadah ismun jami'un ma yuhibbu Allah wa yardha min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina. Segala sesuatu yang mencakup atau istilah yang mencakup dari apa yang diridhai Allah, dari apa yang dicintai Allah secara lahir dan batin. Berarti ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang sifatnya muamalah kepada manusia yang di situ tidak langsung disebutkan tata caranya oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebagian kecilnya. Seluruh yang dicintai Allah, seluruh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang lahir dan yang batin. Nah. Inna fi dina azakullah. Sehingga seorang muslim yang dia ingin terhindar dari fitnah-fitnah, hendaklah dia menekankan dalam dirinya untuk senantiasa hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din khunafa ila akhir ayat. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas agama yang lurus ini. Iya. Ketika seseorang memiliki prinsip yang pertama ini, bahwasannya hakikat penciptaannya, hikmah diciptakan dia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikhlaskannya, memurnikannya, maka dia akan terjauhkan dari fitnah-fitnah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana setan berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang terus beribadah, baik yang langsung kepada Allah maupun yang sifatnya muamalah diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri setan. Iya. Fa bi ijadika la ughyanahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kebesaran-Mu wahai Rabb, aku akan sesatkan mereka semua. Mandang baik apa yang mereka lakukan. Padahal itu adalah fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh setan. Dipandang baik oleh manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Inna fi dina azakumullah. Dan diutusnya para rasul, para anbiya adalah untuk menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita betul-betul beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wa tsanibut taghut. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pada setiap umat. Untuk apa? Untuk seseorang dan manusia seluruhnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala yang diperlakukan melampaui batas. Nah. Inna fi dina azakumullah. Ibadah yang dijelaskan oleh para ulama adalah termasuk kunci seseorang agar terlepas dari fitnah. Memperbanyak ibadah. Iya. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaful fitnah bil ibadah. Jauhkan. Tolak fitnah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga seorang muslim, seorang sunni salafi, salafiyah yang ada dalam benaknya ketika dia diberikan kesempatan hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita hanya seorang musafir yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw birus sabil. Jadilah kalian di dunia ini sebagai seorang yang gharib, seorang yang asing. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melupakan kenikmatan-kenikmatan dunia yang boleh dinikmati. Yang tidak melanggar aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan untuk seseorang menetap di dunia ini. Dilalaikan dengannya, ditipu dengannya dari berbagai macam panah-panah setan, dari berbagai macam talbis-talbis setan dan para bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Iya. Maka ibadah ya fidina azakumullah kalau ditafsir masyaallah banyak cabangnya, membuahkan ketakwaan. Buahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu arti ketakwaan itu sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, yang beribadah, mengikuti apa yang diperintahkan Allah, menjauhi dari apa yang dilarangnya, dia menjadikan bainallah wa bainahu yawiqoyah. Dia jadikan antara dia dengan Allah itu ada dinding. Sehingga apa? Dia terjauhkan dari bermaksiat kepada Allah. Dia mendapatkan pahala ketika dia mengerjakan dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'alahu makhraja. Dijadikan baginya solusi dalam kehidupannya. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya. Ini yang pertama. Karena waktunya singkat, maka kita sebutkan secara ringkas, akan tapi kita memahaminya insyaallah. Kemudian yang kedua adalah tahqiqut tajrid al-ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakni perwujudan dari pemurnian mengikutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah faham bahwasanya hidup itu adalah untuk beribadah, maka dia harus beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya seseorang ketika dia masuk Islam mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maknanya adalah la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatubi fi ma la dalila alaihi faqad itaba bi badil. Prinsip seseorang ketika dia masuk seorang muslim, menjadi seorang muslim adalah tidak ada yang patut diikuti melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Rasulullah SAW yang diikuti tanpa adanya dalil, itu adalah batil. Karena apa? Kita mempersaksikan bahwasanya seorang Rasul yang diberikan risalah untuk membina, untuk membimbing, untuk memberikan salat, suri teladan kepada manusia, itu adalah Rasulullah SAW. Iya. Sehingga yafidina azakullah, seseorang betul-betul dia mentaati Rasulullah SAW, mutabaah kepada Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, jujur dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana seseorang untuk terus dia mutabaah, untuk mewujudkan ittiba kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensinya Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, ketika seseorang dihadapkan pada kehidupan dengan berbagai macam fitnahnya, kemudian dia hidup betul-betul di atas bimbingan sunnah Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintainya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Nah. Dan dia bersungguh-sungguh menggali apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Rasul, para anbiya tidak mewariskan apa-apa, tidak mewariskan dinar pun dirham. Iya. Adapun dinar dirham warisan Firaun. Rasul mewariskan al-ilmu. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilm. Faman akhadahu faqad akhada bihadi wasir. Seorang ataupun para nabi mereka tidak mewariskan dinar maupun dirham, tapi mewariskan al-ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil warisan yang banyak. Iya. Maka bukti seseorang dia betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengambil warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengambil warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kemudian kepada mereka yang mengikuti dengan baik sampai dengan zaman sekarang ini. Nah, inna fidina azakullah tahqiqu tajrid al-ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia merealisasikan dalam kehidupan sehari-harinya untuk betul-betul dia mencocoki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dia bangun sampai dia kembali tidur. Di dalam masalah akidatan, kemudian amalan, akhlakon, seluruhnya, akwalan, ya, amalan, semuanya, dia betul-betul mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka ketika seseorang mengaku mencintai Allah, dia sudah bersyahadat kepada Allah, dia mengaku beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mau mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, tidak mau tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW, bahkan mendahului Rasulullah SAW, merendahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka perkataannya dusta. Mereka orang-orang yang berdusta. Iya. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya al-Imam Arba'ah, Imam 4. Di antaranya al-Imam Malik menyebutkan bahwasannya ya kullu qawlin maqbulun mardud. Setiap perkataan itu boleh diterima, boleh ditolak. Kecuali dari sahibul qabr. Kecuali dari yang punya kubur ini, menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Sehingga ya fidina azakullah, seorang muslim sunni salafi salafiyah, kaum muslimin, saudara-saudara kita, hendaknya mereka betul-betul kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, merealisasikan dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul, ambil. Jangan sedikit pun kamu tolak, ambil seluruhnya. Iya, mulai sunnah-sunnah yang terkecil sampai yang paling besar, ambil semuanya. Jangan direndahkan, jangan dilecehkan. Karena dijelaskan, man rogiba an sunati falaisa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, bukan bagian dari umat ini, bukan dari bagianku. Sehingga ketika seorang diperintah oleh Rasul dengan suatu perintah, datang perintah kepadanya dari apa yang dibawa Rasul SAW, maka diterima. Rasulullah SAW menjauhkan ataupun melarang dari suatu kemaksiatan ataupun yang melanggar dari syariat, maka dia jauhi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Iya. Ini fi dina asakumullah. Begitu banyak di dalam Al-Quran yang menjelaskan untuk seseorang mewujudkan pemurnian ketaatan ittiba kepada Rasulullah SAW. Faman ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia berarti taat kepada Allah. Wa ati Allah wa ati Rasul. Wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudu ila Allah wa rasulih. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Iya, sangat banyak dalam Al-Quran. Akan tapi kebanyakan manusia lebih condong kepada hawa nafsunya, lebih condong kepada prasangkanya, lebih condong kepada perkataan-perkataan yang disebutkan oleh nenek moyangnya, lebih condong kepada katanya-katanya, sesuatu yang tidak jelas. Padahal dia mengaku seorang muslim. Maka disitulah terjadi berbagai macam fitnah, pengkaburan, berbagai macam fitnah, perselisihan, berbagai macam fitnah yang menghantamnya di dalam kehidupan ini. Ketika mereka tidak kembali kepada ittiba, pengikutan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Inna fidana azakumullah. Iya. Kemudian dalam masalah-masalah yang lain, hendaklah dia mencintai Rasul melebihi dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa alati wan nasi ajmain. Kalian tidak disebut sebagai seorang yang beriman yang sempurna sampai kalian mencintai aku melebihi anak-anakmu, bapak-bapakmu, dan seluruh manusia. Iya. Menunjukkan bagaimana seorang yang muslim sejati, seorang sunni salafi salafiyah, mereka adalah orang-orang yang betul-betul mendahulukan Allah, kemudian mendahulukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihapus amalnya nanti ketika dia apa? Menjalani berbagai macam ya hal aral lintang dalam kehidupan ini dengan tanpa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendahului Allah dan Rasulnya, tidak mengagungkan sunnah, tidak mencintai sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasul. Wahai orang yang beriman, jangan engkau mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Sampai di ayat berikutnya disebutkan, maka ketika seorang meninggikan suaranya di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan dihapus amal-amalnya. Konsekuensi yang berat ketika seseorang tidak mau untuk dia betul-betul memurnikan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dengan ittiba, yahfidina azakullah, seseorang akan mendapatkan berbagai macam keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Dijauhkan dari perpecahan. Di atas jalan yang lurus. Dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selamat di dunia dan di akhirat ini dari berbagai macam fitnah. Nah, ini afidina azakullah. Maka terkumpul di dalam ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berbagai macam konsekuensi-konsekuensi ataupun syarat-syarat ketika seseorang ia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebut mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi secara ringkas bahwasanya ketika seseorang betul-betul dia mewujudkan, merealisasikan pengikutan, pemurnian kepada Rasul SAW, dia akan terjauhkan dari berbagai macam fitnah. Nah, kemudian yang ketiga, ketika seseorang ataupun seorang muslim sunni salafi salafiyah ingin terjauhkan dari berbagai macam fitnah, di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, hendaklah mereka luzumu fahmi salaf as-salih. Luzumu fahmi salaf as-salih. Wa adamil khuruj an dalik. Dia terus menerus di atas pemahaman salafus salih. Kemudian meninggalkan dari pemahaman-pemahaman yang diajarkan, kemudian tidak meninggalkan pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh salafus salih. Iya. Terus dia di atas pemahaman salafus salih. Telah diterangkan panjang lebar bahwasannya salaf adalah pendahulu kita yang soleh di dalam masalah keutamaan dan umur. Mereka adalah salafus soleh, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mereka di atas jalan yang lurus, siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, yang diminta oleh kaum muslimin setiap hari hampir 17 kali meminta ihdinash shiratal mustaqim. Jalannya siapa itu? Yaitu jalannya salafus saleh. Dari kalangan para anbiya, para salihin, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Inna fidana azzaqullah. Maka tidak boleh seseorang memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengklaim mengikuti kitab Allah, sunnah Rasul, tanpa bimbingan salaf. Tanpa bimbingan salaf. Karena mereka adalah orang-orang yang terbaik yang direkomendasikan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka memahami agama ini ya fidana azzakumullah harus berdasarkan pemahaman salafus salih, dan tidak keluar dari pemahaman yang demikian itu. Nah, waqala Imam As-Sufyan As-Sawri, berkata Al-Imam Sufyan As-Sawri, istausu bi ahli sunnah khairan. Terimalah wasiat ahli sunnah, wasiat yang baik. Itu adalah wasiat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya. Kemudian yang diajarkan Rasul kepada para sahabatnya. Kemudian yang diajarkan sahabat Rasul kepada penerusnya. Fa'innahum ghuraba. Karena mereka adalah orang-orang yang asing. Artinya orang-orang yang mengambil pemahaman di atas pemahaman salaf memang sedikit, asing. Wa qalilu min ibadiyash syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur, yang mau mengikuti apa yang diajarkan oleh salafus salih, yang diajarkan oleh Rasul dan penerusnya. Nah, kemudian kita juga diperintahkan ya untuk terus berada di atas pemahaman salaf, untuk senantiasa mengikuti salaf. Alaika bi asar salaf. Senantiasa kalian di atas asar salaf. Wa in rafadzukan nas. Walaupun manusia menolak. Tidaklah seseorang betul-betul mewujudkan ia terus menerus di atas pemahaman salaf, walaupun manusia tidak mencocoki dia. Akan tapi dia mencocoki agama. Bukan agama yang disuruh untuk mencocoki dia, tapi dia yang harus ikut agama. Ini afidina azakullah. Iya. Dan pemahaman tentang salafus saleh telah banyak dijelaskan yang intinya mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, memahami kitab Allah, memahami sunnah Rasul sallam, beribadah itiba sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, yang mereka warisi dari Rasul sallam, di dalam pemahaman akidahnya, di dalam pemahaman ibadahnya, muamalahnya. Iya, mereka senantiasa berada di atas pemahaman salaf. Nah, ini fidina azakullah. Dan dari seluruh cabang Islam yang dia masuk kepadanya dengan keseluruhannya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, di antaranya yakni al-wasitiyah atau al-wasatiyah bainal ghulu wal jafa. Pertengahan di antara bermudah-mudahan, meremehkan dan ekstrim atau melampaui batas. Nah, sikap seorang muslim ketika menjalani hidup ini, mereka adalah orang pertengahan. Tidak ekstrim, tidak pula meremehkan, tidak pula berkurang-kurangan. Itu seorang salafi, seorang sunni, seorang muslim. Iya. Adapun di dalam kehidupan kita sekarang ini, ada di antara mereka bentuknya bermacam-macam. Ada yang dari kalangan satu, mereka adalah orang-orang yang lembek, meremehkan, berkurang-kurangan. Ada dari kelompok-kelompok yang satu, golongan yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang ekstrim, berlebih-lebihan. Ya. Adapun kita, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang wasat, orang-orang yang pertengahan. Sehingga menghukuminya dengan adil, dengan adil. Wada'u syai' ala mawdi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan porsinya sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Nah, banyak dari kalangan kaum muslimin mereka terjatuh kepada di antara satu atau dua sifat ini. Dan dijelaskan oleh al-Imam Auza'i rahimahullah, ma min amrin amara Allah ta'ala bihi illa arada syaitanu fihi bi khoslatain. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada seorang hamba kecuali apa? Syaitan membisikkan kepadanya dua perkara. Apa dua perkara itu? Al-ghulu wa taksir, sifat yang berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Adapun kaum muslimin yang mereka ingin selamat dari fitnah, ya, berbagai macam fitnah, dan ini termasuk fitnahnya syaitan, yaitu ekstrim dan berkurang-kurangan, hendaklah dia bersifat wasat. Karena ini adalah termasuk dari agama kita dan termasuk dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Islam yang dia adalah wasitiyah, pertengahan. Kemudian dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa ma amara Allahu ajza wa jalla bi amri illa wa li syaitan fihi nazghatan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala merintahkan dengan suatu perintah melainkan syaitan membuat dua tipuan. Ini mohon diwaspadai. Imma taksir wa imma tafrid. Imma dia berkurang-kurangan, malas, meremehkan, atsuh, berkurang-kurangan, lembek. Yang kedua, dia berlebih-lebihan, terlalu kritis. Dalam masalah-masalah yang itu seharusnya boleh untuk seseorang mengamalkannya. Iya. Contoh misalnya, ketika seseorang takbir, boleh yang lurus dada, boleh yang lurus pundak, boleh yang lurus telinga. Ada semua dalilnya. Kemudian ada dua orang, satu dia lurus pundak, yang satunya lurus dada. Iya. Karena dia memiliki sifat apa? Ekstrim. Kemudian satu yang lainnya, misalnya yang lurus pundak ini dikatakan, kamu ini mubtadi. Tidak boleh seperti itu. Harus lurus dada. Setara dengan dada. Kemudian dia menjauhinya, menghajarnya. Iya. Tidak mau tergus apa dengannya. Ini termasuk apa? Orang-orang yang gulu. Dan syaitan masuk kepada hal-hal seperti ini. Kalau dia menemui orang-orang dari macam yang pertama, ya misalnya yang pertama adalah orang yang gulu tadi disebutkan, syaitan akan memberikan semangat di situ. Sehingga celahnya adalah untuk melontarkan fitnah kepada orang yang ekstrim tadi. Dengan pemahaman-pemahamannya yang menyimpang. Padahal dia harus bersikap adil. Dalam masalah khilafiyah yang sifatnya fikhiyah adalah luas. Yang itu ada dalilnya. Ya. Naam. Ini salah satu contoh yang fidna asakumullah. Maka dijelaskan oleh beliau, fa'in wajadda fihi taksiran wa futuran wa tawaniyan wa tarhisan akhadahu min hadhil khutat. Kalau syaitan mendapati orang itu dalam keadaan mengurang-urangi, malas, tidak semangat, futur, terlalu lembek, meremehkan, maka syaitan masuk dari arah ini. Syaitan masuk dari sisi yang demikian itu. Fasabatahu wa aqadahu wa darabahu bil kasal wa tawani wal futur. Kemudian syaitan membujuknya, ya, masuk dari arah yang demikian itu, menudukkannya di situ, kemudian ditipunya dia untuk bermalas-malas, untuk lembek, untuk dia futur. Tidak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Allah berfirman, wala ta'si ila ruhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rasul menjelaskan bahasanya, Allah akan mengampuni dosa kalian semua. Sehingga apa? Dia ditipu dari arah yang dia condong kepadanya. Nah, kemudian dijelaskan, wafatakan lahu baba ta'wil. Kemudian dia ditipu oleh syaitan dengan menakwil-nakwil. Oh, ayat ini, ya, takwilnya seperti ini. Oh, hadis ini, yang dimaksud seperti ini, pemahamannya, faedahnya seperti ini. Mentakwil-takwil. Misalnya tentang kewajiban seorang muslimah untuk menutup auratnya, seluruh tubuhnya. Orang yang pemahamannya lembek, orang yang memiliki sifat meremehkan. Dia berfatwa dengan fatwa, tidak mengapa membuka aurat. Seperti itu. Dan sekian banyak yang dijelaskan dari perintah-perintah Al-Quran, dia takwil sesuai dengan keinginan sendiri. Mengatakan bahwasanya seluruh agama itu sama. Dia takwil sendiri. Ini setan masuk dari arah situ. Nah, kemudian juga dibukakan baginya apa? Pintu ar-raja. Dia banyak berharap. Seperti tadi kita sebutkan. Iya, Allah Maha Pengampun. Udah melakukan dosa enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Toh nanti Ahlus Sunnah juga dijelaskan, ya, mereka yang langsung ke surga. Sedangkan umat ini kalau kita masih Islam, ya masuk surga juga. Dibisikkan kepadanya sikap-sikap yang di sana penuh dengan harapan. Iya. Sikap rojaknya dinaikkan. Sehingga dia malas, dia lembek, dia meremehkan, dia berkurang-kurangan. Wa ghairu dzalik, dan yang lain sebagainya. Hatta rubama taraka al-abdu al-ma'mur jumlatan. Coba bayangkan. Ditipu satu, dua, tiga, sampai seluruh urusan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ditinggalkan. Tidak ada yang cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya agama ini adil, ilmiah, pertengahan. Iya. Iya fidina azakallah. Yang kedua, kalau setan mendapati orang yang dia hati-hati. Hati-hati sekali. Nah. Kemudian wajidan dia serius, giat, semangat sekali. Kritis sekali. Maka setan masuk mengambil dari pintu ini. Iya, maka mau dari arah mana kita menyelamatkan diri? Kalau tidak dengan bimbingan Rasulullah SAW. Yang futur salah. Yang kenceng-kenceng salah. Terlalu semangat salah. Ini sebagaimana sahabat yang ketika melihat ibadah Rasulullah SAW, dilihat ibadahnya Rasulullah SAW biasa-biasa saja. Iya. Rasul sholat malam 11 rakaat di luar maupun di dalam Ramadan. Kemudian puasa juga buka, menikah. Kemudian para sahabat dijelaskan apa? Rasan-rasan. Rasul. Faqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosanya yang dahulu maupun yang akan datang. Kalau kita siapa? Kemudian dia apa? Berjanji bahwasanya dia akan puasa seterusnya, tidak berbuka. Kemudian tidak akan menikah selamanya, coba bayangkan. Kemudian akan sholat malam terus menerus, tidak berhenti. Setan masuk dari arah seperti ini, sehingga menjadi orang-orang yang gulu, orang-orang yang melampaui batas dari apa yang ditetapkan dalam syariat ini, jauh dari pemahaman yang diwariskan Rasulullah SAW, yaitu sebagai seorang yang pertengahan. Nah, melakukan dosa besar kafir. Iya. Dosa besar banyak. Kalau kamu berkata dusta, kafir. Qala zuri, termasuk kabair. Kemudian orang-orang yang memiliki pemahaman ini, banyak mereka berdusta, kafir. Melihat wanita, haram, dosa besar. Iya. Kalau lihat wanita berarti kafir. Ini pemahaman-pemahaman yang gulu. Mengkafirkan pemerintah yang dia masih muslim. Ya, seorang yang masih sholat. Dengan pemahaman seperti ini, setan masuk kemudian membuat dia semakin gulu dari pemahamannya. Maka ketika ada orang seperti ini, setan pun mengambilnya sebagai bentuk untuk dia bisa masuk kepada orang tersebut dari tipuan arah ini. Wa amarahu bil istihad az-zaid. Kemudian dia disuruh untuk bersungguh-sungguh tapi berlebihan. Iya, sebagaimana kisah sahabat tadi. Nah. Dan sahabat tadi ketika Rasul mendengar ditegur oleh Rasulullah sallallahu ya bahwasanya saya juga menikah, saya juga puasa kemudian berbuka, saya sholat malam, tapi juga tidur. Tapi setan memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dari arah ini, berlebih-lebihan. وَسَوَّلَ لَهُ أَنَ هَذَا لَيَكْفِكَ. Setan menggambarkan bahwasanya kalau kamu melakukan seperti ini enggak cukup. Ya. Kalau kamu melakukan seperti ini enggak cukup. Coba bayangkan tipu daya setan laknatullah alaihi. Wadzalika minal ifradi wa ta'adi. Ini adalah melampaui batas. Iya. Ini adalah melampaui batas. Adapun kaum muslimin yang ingin selamat dari fitnah-fitnah yang sifatnya umum, baik dari kalangan jin dan manusia maupun fitnah dunia ini, hendaklah mereka memiliki sifat al-wasatiyah bainal gulu wal jafa, yaitu sifat pertengahan di antara berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan ataupun lembek. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara karakter seorang muslim, seorang sunni, salafi, salafiyah, ketika menghadapi fitnah-fitnah, yakni as-sabat alal haq, terus di atas kebenaran, istiqomah di atas kebenaran, luzumu ta'ah, terus menerus di atas kebenaran. Iya. Sampai salah seorang sahabat, Sufyan ats-Tsaqafi, meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Katakan kepadaku suatu perkataan yang ketika aku bertanya kepada engkau tidak akan bertanya kepada yang lainnya. Rasul menyebutkan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Kamu beriman kepada Allah, kemudian terus di situ, istiqomah di situ, luzumu ta'ah, terus di atas ketaatan itu. Ketika seseorang memiliki sifat seperti ini, mereka adalah orang-orang yang di atas jalan yang lurus. Iya, mereka itulah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Wa ana hadza siratim mustaqima fatabi'u wa la tadabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus, maka ikuti. Nah, dan ini adalah orang-orang yang nanti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang akan mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Iya. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma taqamu tanazzalu 'alaihimul malaika la takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun ila akhir. Orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabbnya adalah Allah, kemudian dia istiqomah di situ, terus di atas kebenaran, terus mencocoki kitabullah, ibadah di situ dengan bimbingan Rasulullah SAW, pemahaman salaf, menjadi orang yang adil, yang pertengahan, dengan bimbingannya diajarkan oleh Rasulullah SAW, terus di atas kebenaran. Iya, sungguhnya kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sekali-kali kalian ragu. Terus sabat alal haq. Naam. Ini afidina azakullah. Iya. Kemudian yang berikutnya di antara karakter seorang muslim, seorang sunni salafi salafiyah ketika menghadapi fitnah-fitnah di dalam kehidupan dunia ini dan fitnah di dalam agamanya, hendaklah dia apa? Al-khirsu ala ijtima' wal ittilaf alal haq wa bil haq. Dia semangat untuk bersatu, untuk menyatukan kalimat di atas kebenaran dengan bimbingan kebenaran. Alal haq bil haq. Di atas kebenaran dengan bimbingan kebenaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman di dalam surat Ali Imran bahwasanya persatuan itu wajib. Ya. Persatuan itu hukumnya wajib, perintah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang itulah kalian kepada hablillah. Jangan kalian berpisah belah. Hablillah kata para mufassirun Al-Qur'an. As-Sunnah. Al-Islam ala fahmi salafi ummah. Di atas pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Ini hablillah. Al-Matin, tali agama Allah yang kuat. Ketika seorang betul-betul dia berusaha untuk membuat ataupun mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalin persatuan karena Allah Subhanahu wa taala di atas pemahaman kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan para salafus saleh, hakikatnya dia telah terselamatkan dari fitnah, di antaranya adalah fitnah perpecahan. Iya. Karena apa dijelaskan? Inna syaitana qad ayisa an ya'buda al-mustalun fi jaziratil arab. Syaitan itu sudah berputus asa untuk orang-orang yang sholat itu ya menyembah. Jadikan syaitan sebagai sembahan. Tapi syaitan tidak berputus asa untuk memecah belah kalian. Syaitan tidak berputus asa untuk memecah belah kalian. Maka yufidina azakullah, seorang muslim, seorang sunni salafi salafiyah memiliki karakter. Dia berpegang teguh dengan tali agama Allah. Berusaha bersatu di atas halimat yang hak. Dengan bimbingan yang hak. Jangan dia menyerupai orang-orang musyrik. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berpecah bersekte-sekte. Karena apa? Tidak bersatu di atas hablillah. Yahudi melecehkan Nasrani. Nasrani melecehkan Yahudi. Wala takunu minal musyrikin alladziina faraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farikun. Jangan kalian menyerupai orang-orang musyrik yang mecah belah agama mereka menjadi bersekte-sekte. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, adapun karakter umat pertengahan dari kalangan muslim yang ingin selamat dari berbagai macam fitnah adalah kembali kepada hablillah, yaitu siratul mustaqim yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza siratul mustaqim fatabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti. Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, yang itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini jelas kalau seseorang ingin membuat persatuan dan ingin bahwasanya kaum muslimin bersatu, harus kembali kepada sirat mustaqim, jalan yang lurus yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci persatuan. Iya. Itu kunci persatuan. Jangan mengikuti pemahaman masing-masing. Jangan mengikuti pemahaman kelompoknya masing-masing. Jangan mengikuti pemahaman organisasinya masing-masing. Iya. Atau hisab-hisabnya masing-masing. Tapi hendaklah mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu siratul mustaqim. Naam. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum bi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keterangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya orang-orang yang mereka berpecah belah dari agama mereka, berkelompok-kelompok, bukan tanggunganmu, bukan tanggunganmu sedikit pun. Innama amruhum illallah, sungguhnya urusan mereka ada terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Summa yunabi'uhum bima kanu yaf'alun, nanti akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka lakukan. Diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya yang benar adalah demikian-demikian, yang sesuai dengan apa yang diajarkan atau diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Nah, ini afidina azakumullah. Iya. Sehingga seorang muslim sunni salafiyah ketika ingin mereka terselamatkan dari fitnah, fitnah terkhusus adalah fitnah perpecahan, maka hendaklah dia memiliki sifat karakter untuk bersatu di atas al-haq wabil-haq. Nah, ini yang keenam. Kemudian yang berikutnya, al-khirsu ala tahsil ilmi an-nafi' wa nasrihi bainan nas wa da'watihim ilaih ma'al sabri alal adab. Bersemangat untuk mewujudkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang Allah subhanahu wa ta'ala dengannya akan mengangkat seorang hamba derajatnya di dunia dan di akhirat. Yarfa'illah ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu berapa darajat, yang merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Iya. Ukuran kebaikan seorang hamba. Seorang itu disebut sebagai hamba yang beruntung, hamba yang mendapatkan kenikmatan yang besar di dunia ini adalah ketika dia memiliki ilmu nafi. Yakni qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, perkataan Allah, firman Allah, sabda Rasulullah SAW dan perkataan para sahabat yang diamalkan. Iya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia difaqihkan dalam agamanya. Beliau menjelaskan yufaqihu fid din ini adalah orang-orang yang dia mengamalkan ilmunya. Alladzina ya'maluna bima 'alima, yaitu orang-orang yang mengamalkan apa yang dia ilmui. Sehingga seorang muslim, seorang sunni salafi salafiyah, hendaklah dia berusaha dengan sekuat tenaga, semangat. Ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jur. Bersemangat untuk mencari ilmu nafi'. Iya, yaitu ilmu yang betul-betul berasal dari Allah, Rasulnya dan para sahabatnya. Kemudian dia amalkan, walaupun sedikit, walaupun sederhana. Nah, dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Iya, sederhana di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW lebih dicintai daripada seseorang yang bersemangat pada bukan ajaran Rasulullah SAW. Ini afidina asakumullah. Ini ilmu nafi'. Dari masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dia pelajari satu demi satu, demi satu, demi satu, dia amalkan. Ini kalau kita ingin selamat dari fitnah-fitnah. Nah, ilmu nafi' yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i, lan tanala ilma illa bisitatin, kalian tidak akan bisa menggapai ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ilmu yang nafi' ini kecuali dengan 6 perkara. Apa yang pertama? Bulghatun. Hendaklah kalian berbekal. Bekal bensin, bekal kertas, bekal catatan dan seterusnya. Bahkan sampai uang, biaya, iya, pengorbanan dari bekal-bekal itu. Kemudian dakaun, dengan kecerdasan. Orang tidak bisa mendapatkan ilmu tanpa kecerdasan. Dan kecerdasan oleh para ulama ada dua. Memang ada orang itu yang dari sononya cerdas. Dia baca sekali gitu, hafal. Ada. Faham. Itu fadlu minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, yaitu harus dilatih, dibiasakan. Ya, ya Pak ya. Sudah ngaji 10 tahun, hafal ayatnya berapa? 5 ayat. Dari dulu pokoknya qul a'udzu birabbin nas terus. Ya. Hafal hadisnya berapa? 3. Dari dulu 3. 3 pun ya, sekarang ingat besok lupa. Maka perlu dilatih. Terus dilatih. Nah, ini yang kedua. Ada yang memang orang cerdas dari sana, ada yang perlu dilatih. Nah, iya. Kemudian ijtihadun, bersungguh-sungguh. Iya, bersungguh-sungguh, mujahadah, mencurahkan seluruh potensi yang ada pada dirinya. Kalau kita melihat biografi para ulama, bagaimana mereka menuntut ilmu. Imam Bukhari menghafal hadis dalam semalam, itu bisa bangun berapa kali. Maka tidak akan bisa seseorang mendapatkan ilmu nafi' tanpa kesungguhan. Iya. Kalau urusan dunia yang disebutkan hanya 60 tahun, kita berpikir mati-matian. Sampai disebutkan apa? Mandi keringat darah, banting-banting tulang. Akan tapi urusan yang disebutkan khalidina fiha abada khairul laka minal ula, lebih baik dari yang sekarang ini, yang akan abadi kehidupan kita, yang disebutkan ya satu harinya, nah, min khamsina alfasana, 50.000 tahun di akhirat itu. Kalau di sini satu hari cepat ya. Kalau di akhirat, kelak satu hari itu disebutkan di antaranya apa? 50.000 tahun. Kenapa yang untuk kenikmatan yang begitu panjangnya abadi, seseorang tidak bersungguh-sungguh? Nah, ini yang harus menjadi renungan kita, afidina azzakumullah. Iya. Kemudian al-khirsun. Khirsun dengan semangat. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Sampai dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, al-ilmu wal amal tawan. Ilmu dan amal itu kayak saudara kembar. Jadi kalau kita belajar tidak diamalkan, iri. Beramal tanpa ilmu, iri ilmunya. Maka dia terus harus bareng. Ya, berilmu beramal, berilmu beramal. Wa umuhuma, dan ibunya adalah uluwul himah. Semangat yang tinggi. Mungkin kali ini ada kesalahan. Mungkin kali ini ada berbagai macam kekurangan-kekurangan. Terus semangat. Nah, siapa manusia yang tidak punya kesalahan? Mereka yang terbaik adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa manusia yang tidak punya kekurangan? Tapi dia hendaknya terus bersemangat dengan semangat yang membara. Ini afidina asakumullah. Kemudian suhbatul ustaz bersama asatizah ahlus sunnah. Ya. Karena dijelaskan agama ini adalah, ataupun ilmu ini adalah agama. Fangduru aman ta'khudzuna dinahum, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama ini. Naam. Dan yang terakhir kata beliau adalah bituluqiz zaman, waktunya lama. Iya, tidak bisa seorang menuntut ilmu satu jam kemudian bisa menguasai berbagai macam ilmu. Perlu waktu yang lama. Al-Imam Al-Mubarak menyebutkan apa? Ta'alam tu al-adaba fi salasina sana. Saya mempelajari ilmu adab saja 30 tahun. Menunjukkan lama sekali. Wa ta'alam tu al-ilma fi isni sana. Saya mempelajari ilmu syar'i ini 20 tahun. Berarti berapa? 50 tahun. Waktunya lama. Itu belum pengamalannya. Iya. Sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia sebarkan kepada manusia, dia dakwahkan kepada manusia, sehingga dia menjadi orang yang terbaik. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan man da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi yang paling baik dari orang-orang yang berdakwah kepada Allah? Berdakwah ini bukan hanya ustaz saja. Iya. Seorang yang kaya bisa berdakwah dengan hartanya. Seorang yang memiliki potensi kecerdasan bisa berdakwah dengan kecerdasannya. Seorang penguasa bisa berdakwah dengan kekuasaannya. Rakyat jelata bisa berdakwah dengan apa yang dia mampu. Itulah sebaik-baik manusia. Ketika dia seperti itu, dengan bimbingan ilmu tadi, menyampaikan kepada manusia dengan apa yang dia mampu, atau balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun suatu ayat. Iya. Ini afidina azakullah. Hendaklah kita semangat di dalam ilmu. Dan para ulama salaf ahlus sunnah diketahui naam dengan keilmuannya. Tayyib. Kemudian yang terakhir adalah al-amalu bil ilmi. Ketika seorang muslim, seorang sunni, salafi, salafiyah ingin terjauhkan dari berbagai macam fitnah, terselamatkan. Hendaklah mengisi detik-detik hidupnya dengan amal. Karena ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang yang memiliki banyak ilmu khawatir juga. Jangan-jangan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengamalannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Ibarat orang-orang yang berilmu tidak diamalkan itu seperti keledai. Perumpamaannya masya Allah, hina. Masalul ladzina humilu taurata lam yahmiluha kamasalil himar. Seperti keledai. Dan Allah sangat benci kepada orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu sedangkan kamu tidak mengamalkannya? Kaburat maqdan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengatakan sesuatu kemudian tidak diamalkan. Maka menjadi sunni yang sederhana. Iya. Yang pertengahan, wasat. Dapat ilmu, diamalkan. Dapat ilmu, diamalkan. Dan amal tidak akan terwujud melainkan dengan ilmu. Dan amal tidak akan diterima melainkan dengan ikhlas dan muttaba' li Rasulillah SAW. Iya. Ada padanya keikhlasan sehingga ringan amalan itu. Walaupun manusia yang lain memandangnya berat. Iya. Coba kalau kita lihat amalan para a'immah. Amalannya para a'immah. Berat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana kesungguhannya amalnya dalam menuntut ilmu, dalam masalah menuntut ilmu. Tulang, kertas, ya, alat-alat rumah tangga dikumpulkan untuk mendapatkan ilmu. Sampai dibuka dalam kamarnya itu kayak pemulung, banyak sekali kayak sampah. Sudah selesai buang, sudah selesai dicatat buang. Tidak bisa kita seperti itu. Padahal sekarang kertas banyak. Iya, tapi apa? Dalam keadaan bermalas-malas. Itu dalam masalah beramal bagaimana menuntut ilmu, bukan belum amalan-amalan yang lain. Afidin azzaqullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la tazulu qadama ad-din yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba nanti di yaumul qiyamah sampai ditanya empat perkara. Di antaranya apa? Wa an ilmihi madza amila bi. Ilmumu mau belajar tidak? Karena menuntut ilmu wajib. Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Yang terpenting diamalkan tidak? Saya dijelaskan oleh para ulama, ya orang itu kalau disebut sebagai seorang ulama ketika dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia punya ilmu tidak diamalkan masih tetap orang bodoh. Iya. Maghzub. Orang-orang yang dimurkai punya ilmu tidak diamalkan. Ini afidina azzakumullah. Naam. Sehingga dalam kesempatan ini dengan kekurangan kita masing-masing untuk kita saling mengingatkan untuk mengamalkan ilmu. Kata para penyair, min waro'il ilmi al-amal. Di belakang ilmu itu amal. Ya, sehingga ada tingkatan-tingkatannya orang ini. Masalah tafsil, perincian-perincian. Tugasnya para da'i, para asatizah. Ada orang yang pertengahan, tahu sebagian, tahu yang. Atau tidak tahu sebagian. Ada orang yang betul-betul Tidak tahu. Maka ini memahami ilmu sesuai dengan kadarnya. Yang terpenting adalah intinya. Intinya seperti ini, amalkan. Selain daripada asatizah ataupun ulama. Ya. Intinya ini, amalkan. Tidak ada tuntutan antum harus hafal ini, hafal ini, hafal ini. Bagi orang yang memang tidak bisa itu. Tapi apa? Intinya. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Jangan dipersulit. Ya, yang penting syariat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada manusia itu dengan betul-betul murni dari Rasulullah SAW. Masalah sholat. Tidak perlu antum hafal misalnya. Wa aqimus shalah warka'u marraki'in misalnya. Tidak perlu. Tapi apa? Cukup tahu intinya. Ada perintah sholat di surat ini. Ini artinya seperti ini. Maka kita amalkan. Sampai kepada masalah-masalah yang lain. Dari masalah yang paling umum ataupun yang paling penting, kemudian lebih penting. Dan seterusnya. Dari masalah yang paling wajib, kemudian yang seterusnya di bawahnya, yang sunnah. Ya. Ini hafidina azatullah. Sehingga betul-betul nikmat. Kita belajar itu nikmat. Tidak hanya sekedar tamani. Tamani itu apa sih? Pamer-pamer atau hiasan-hiasan ya. Oh, sana ada kajian. Sana ada kajian. Tapi dalam keadaan apa? Tadi yang dikaji apa, Pak? Enggak tahu. Nah. Kalau di tempat kita itu ada kaum muslimin yang ngaji itu dicampur nulisnya. Ustaz Fulan ini akidah ya. Ustaz Alan ini fikih. Ustaz Nam Fulan lagi ini masalah akhlak, campur jadi satu. Murojaahnya bingung. Terus bagaimana mau beramal? La yakunu iman illa bil ilm. Orang itu tidak akan timbul keimanan melainkan dengan ilmu. Dan kata para ulama, ya, al ilmu ma waqara fi qalb. Ilmu itu yang menetap dalam hati. Bukan kitab ini. Kalau kitab ini tempatnya di bifet. Iya. Makanya yang dipelajari apa? Inti-intinya. Kemudian diamalkan. Kalau itu bukan seorang da'i-da'iyah yang khusus mengajarkan ilmu atau para ulama. Ya, sehingga tidak memberatkan. Tapi terus tetap semangat. Belajar bahasa Arab, belajar yang lainnya. Ya, dari cabang-cabang ilmu Islam. Untuk kita berusaha mengamalkannya. Nah, ini tambahan dari ana. Yakfidina azakullah. Ya, supaya kita betul-betul semangat beramal. Di tengah berbagai macam fitnah yang melanda kita. Ini terangkum semua dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau berwasiat sebelum meninggal beliau. Beliau mewasiatkan apa? Usikum bittaqullah was-sam'i wa ta'ati wa in ta'amara 'alaikum 'abdun hadza syai' fa innahu man ya'ish minkum fasayara khilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajib. Wa iyyakum wa mutasaddil umur fa inna kullam mudassadin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadis ini ditafsir oleh beliau Syekhuna Bukhari rahimah hafizallahu taala menjadi karakter seorang muslim. Menjadi karakter seorang muslim dasarnya hadis ini. Iya. Mulai dari apa tadi? Sebagai penutup. Yang asli itu mana ya? Boleh, tidak apa-apa. Salah, tidak disalahkan. Jawabannya mungkin untuk berikutnya. Iya. Yang pertama apa, Pak? Nah, realisasi untuk kita hidup ini beribadah hanya kepada Allah SWT. Tujuan kita hidup beribadah. Iya. Orang hidup itu tujuannya bukan kerja, nyari duit. Enggak, keliru. duit, jadikan duit sarana untuk bisa beribadah. Nah, yang kedua, monggo Pak, pokoknya demak dulu ya. Ayo Pak. Ayo Pak. Dicatat enggak tadi? Belum. Nanti bisa nurun bapaknya. Ya. Yang sebelah kanan atau beliau dulu? Abu Sulaiman boleh. Yang ketiga, yang kedua apa? Pemurnian, pengikutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu yang kedua. Hidup ini yang harus kita ikuti dalam beribadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Masa harus ngebon dari Pati atau dari yang lain, apalagi dari Malang yang sudah hatam lah ini. Hah? Masya Allah. Lusuh mufahmi salaf. Ya, terus menerus di atas pemahaman salaf. Jangan keluar dari sana. Hidup beribadah, mencontoh Rasulullah SAW, dasarkan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salafus saleh. Siapa itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang diajari oleh Rasulullah SAW, ya, yang memiliki sanad dengannya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, langsung demak dulu. Saya pengen tahu demak ini ada 10 enggak gitu. Masya Allah. Al-wasatiyah bainal ghulu wal jifa. Iya, kita ini siapa sih menentukan ini, menentukan itu? Kita ikuti saja Rasulullah SAW. Rasul menentukan A, kita ikuti A. Rasul menentukan B, kita ikuti B. Itu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Jangan mendahuluinya. Jangan melebihinya. Jangan pula meremehkannya. Ancamannya telah kita sebutkan tadi. Nah, yang berikutnya, pakai baju putih lagi ya, boleh? Semangat, persatuan. Nah, al-hirsu ala istima. Alal haq wa bil haq. Semangat untuk bersatu. Karena jamaah itu asalnya bersatu. Tapi persatuannya bil haq, alal haq. Dengan kebenaran di atas kebenaran. Iya. Sehingga salah kalau pandangan kaum muslimin bahwasannya ahlus sunnah itu mecah belah ummah. Justru apa? Menyatukan. Sebagaimana fatwa Syekh Fauzan hafizullah ta'ala ketika ditanya bab ini. Yang berikutnya, tinggal dua lagi ya. Yang berikutnya apa? Semangat untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Karena itu untuk ibadah tadi, dengan cara mencontoh Rasul, berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, memahami salaf, ya, terus di atasnya. Semangat untuk ngaji dan seterusnya, ya, sampai akhir hayat kita. Terus yang kelewat tadi apa? Satu, as-sabat al-haq, istiqomah. Secara gampangnya istiqomah. Jangan seperti kalau di Indonesia ini kancil, tau kancil? Iya, plingtat plingtut. Ada orang bilang gini ikut ke kanan, ada orang bilang gini ikut ke kiri. Itu namanya plingtat plingtut. Iya. Adapun istiqomah itu lurus. Iya. Yaitu jalan yang lurus. Sehingga enggak ada penggaris itu yang bengkok ya. Penggaris kan lurus semuanya. Nah, lurus diikuti. Bukan berarti keras, ekstrim, bukan. Tapi tidak pula meremehkan. Tapi lurus, tegas. Yang benar kata yang benar, yang salah kata yang salah. Nah, istiqomah, luzum ta'ah. Terus di atas ketaatan, kebenaran dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, al-amalu bil ilmi. Beramal dengan ilmu. Insyaallah. Insyaallah antum bisa rujuk kepada kitab tipis yang beliau tulis yang berjudul Mahiyah Salafiyah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Afwan kalau mungkin terlalu panjang. Ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari ana yang dhaif. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.